badan tak kurasakan, bagaimanapun sakitnya. Mungkin masih ada obatnya, tapi bila sakit di hati, ku takut nanti dendam terbawa mati. Sakit di badan tak kurasakan, kau datang padaku untuk menghapus luka di hatiku. Namun ternyata kini kau ulangi, bahkan lebih pedih dari yang dulu. Jangan karena aku diam semata, hingga kau berbuat sesuka hatimu. Sakit di badan tak kurasakan, bagaimanapun sakitnya. Mungkin masih ada obatnya, tapi bila sakit di hati, ku takut nanti dendam terbawa mati. Sakit di badan tak kurasakan. Dulu kau datang padaku untuk menghapus luka di hatiku. Namun ternyata kini kau ulangi, bahkan lebih pedih dari yang jangan karena aku diam semata, hingga kau berbuat sesuka hatimu. Sakit di badan tak kurasakan.